Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa iktafa atarahu ila yawmiddini amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam yang berbarakah ini kita lanjutkan kajian kita, mempelajari bersama kitab Lum'ah Al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kajian kita terakhir sampai pada apa? Tanda-tanda hari kiamat. Sampai masalah? Sampai Dajjal. Sudah selesai ya Dajjal ya. Baik. Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, kita baca ulang hadisnya atau ucapan beliau. Wa min dzalika, dan di antara keimanan yang wajib kita imani dari apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang syaratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Misal semacam khuruj ad-dajjal, keluarnya dajjal. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa ibni Maryam. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa khuruj ad-dabbah, dan keluarnya binatang. Wa tulu asy-syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa asbah dzalika mimma sahhabihi an-naqlu, dan yang semacam itu yang penukilan riwayatnya sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita bahas kemarin tentang Dajjal, bahwasanya Dajjal itu anak manusia yang sudah pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu di zaman Rasulullah kepada Tamim Ad-Dari, dan nanti akan keluar di akhir zaman. Kalau sudah keluar, maka dia akan menjelajah dunia selama 40 hari. Hari yang pertama kayak setahun, hari yang kedua kayak sebulan, hari yang ketiga kayak sepekan, dan hari yang lainnya kayak hari-hari biasa. Semua daerah akan dikuasai kecuali Mekah, akan dimasuki Afwan, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal, karena dia diberikan oleh Allah kekuatan yang dalam pandangan manusia hampir dipandang sebagai kekuatan Tuhan, mampu menurunkan hujan, menghentikan hujan, menumbuhkan tanaman, mematikan yakni tanaman, dan mampu menghidupkan yakni orang yang telah mati. Itu semua adalah istidraj, yakni kekuatan yang Allah berikan kepada dia yang digunakan yakni untuk menggelincirkan anak manusia. Nah, dalam kondisi turun Dajjal itulah Dajjal sedang merajalela di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan Isa ibnu Maryam, menurunkan Nabi Isa ibnu Maryam. Dan kayaknya pertemuan kemarin sampai tengah-tengah kisah Nabi Isa. Ya, kayaknya. Menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam di atas menara putih. Nabi Isa datang bukan sebagai seorang nabi, tapi ia datang sebagai seorang sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjalankan risalah agama Islam. Menjalankan risalah Islam dengan sedikit tambahan. Yani dengan sedikit tambahan, salah satunya adalah menggugurkan jizyah dan membunuh semua babi yang ada di bumi ini. Lah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengendaki Dajjal itu terbunuh mati di tangan Nabi Isa alaihi salatu, yani alaihi salatu wasalam. Nabi Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah jadi 40 tahun ini nanti kedatangan yang berikutnya itu 40 tahun, ataukah 40 tahun itu adalah dari beliau kecil, bayi, sampai meninggal dunia adalah selama 40 tahun. Karena tatkala beliau diangkat ke langit, umur beliau 33. Dalam mantap yang pertama, maka dari itu yang rajih, insyaAllah bahwasanya beliau nanti turun lagi dan tinggal di muka bumi ini 40 tahun. Ataupun dalam mantap yang kedua, maka permasalahannya jadi beda. Nanti beliau turun ke muka bumi hanya 7 tahun. Hanya 7 tahun karena sudah diambil usia sebelumnya, yaitu 33 tahun. Setelah Dajjal meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkan makhluk yang dulu pernah ada dan sekarang ada tapi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj para hawitin azani Allah wa iyyakum. Ini pernah ada dalam kisah Dzulqarnain. Ini pernah ada dalam kisah Dzulqarnain. Seorang raja, bukan nabi, seorang raja muslim yang diberikan oleh Allah kekuasaan dari ujung timur ke ujung barat. Kekuasaannya itu lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Hanya kalau Nabi Sulaiman itu mampu menguasai makhluk-makhluk lain, diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menguasai jin, menguasai binatang. Jadi Dzulqarnain manusia biasa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk menguasai manusia, tapi kekuasaannya itu dari ujung timur sampai ujung, yakni ujung barat. Suatu ketika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi, beliau itu diminta yakni oleh orang-orang yang dilewatinya, karena ada satu pasukan, satu kelompok manusia yang tukang bikin onar. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Yakni Dzulqarnain menjanjikan untuk mengalahkan mereka, lalu mereka digiring ke sebuah lembah antar dua bukit dan jalan keluarnya ditutup menggunakan cor besi. Yani menggunakan yani cor besi. Sejak saat itulah Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah nampak lagi di muka bumi, tapi kaum itu ada. Dan ada sekarang ini di bumi. Hanya mereka digaibkan oleh Allah. Yang pasti mereka itu tinggal di area bebukitan di antara dua gunung yang kemudian ditutup jalan keluarnya oleh Dzulqarnain, dan mereka itu baru akan keluar nanti di akhir zaman. Nanti baru akan keluar di akhir zaman. Kita lihat riwayat Imam Muslim dari Nawas Ibnu Sam'an tentang peristiwa itu. Tentang peristiwa itu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi Isa bin Maryam, tentang kisah Nabi Isa bin Maryam ba'da qatlihi Dajjal, setelah beliau membunuh Dajjal. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala kondisi semacam itu, barusan Dajjal itu terbunuh, id auhallahu ila Isa. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, anni qad akhrajtu ibadalli, saya telah mengeluarkan hamba-hambaku. Maksudnya sama jadi hambanya Allah. Hamba itu ada dua. Jadi hamba dalam arti mukmin dan hamba dalam arti makhluk ciptaan Allah. Dan itu makna yang kedua. Jadi saya telah mengeluarkan hamba-hambaku, la yudanu li ahadin biqitalihim, gak akan ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Gak akan ada seorang pun yang mampu melawan kekuatan mereka. Faharris ibadi ila tur. Jadi maka lindungi hamba-hambaku, pasukanmu, kelompokmu, masyarakatmu, wahai Nabi Isa, ke Bukit Turisina. Jadi peristiwa itu adanya berarti di daerah Syam. Peristiwa itu nanti adanya di daerah Syam. Karena di sini Rasulullah SAW menceritakan bahwa peristiwa itu adalah di area Turisina. Fayaba'atullahu Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari kurungannya, dari penjaranya sejak zaman dulu Dzulqarnain. Mereka enggak bisa keluar dari tempat, jadi tempat itu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam terperanjat. Jadi terperanjat, kaget gitu ya. Ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh istrinya, "Ada apa ya Rasulullah?" Jadi apakah ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan halakal Arab. Jadi min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab karena kejelekan yang sudah sangat dekat. Ada apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, telah jadi gerbang benteng Ya'juj dan Ma'juj telah bocor sekian. Jadi telah bocor. Jadi telah bocor. Makanya kemudian jadi istrinya itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kita wa finas salihun? Tatkala di antara kita masih banyak orang-orang saleh, maka beliau mengatakan, na'am idza katsural khabath. Iya, kalau memang banyak orang saleh tapi maksiat juga banyak. Nah, jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembok yang membentengi pintu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sudah bocor. Tapi bocor itu enggak bisa keluar sak ini kok. Sing semet kan ulah ini. Tersemut. Walut, walut. Bisa betul. Tapi ini uang ya enggak bisa. Jadi orang ini itu enggak bisa. Tapi mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah, tembok itu akan mampu mereka jebol di akhir zaman. Tatkala di muka bumi, tatkala itu dikendalikan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal. Taif ya ba'athullahu Ya'juj wa Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan, mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabi yansilun, mereka itu pun menyebar di semua penjuru bumi saking akai. Fayamurru awailuhum ila buhayrati Tibariyah, jadi barisan pertama itu nyampe ke sungai Tiberias. Di mana? Di Palestina, tapi sekarang masuk dalam caplokan Israel, jadi negeri Yahudi itu. Nah, fayamurru awailuhum min buhayrati Tibariyah fayashrabuna ma fiha, jadi kelompok itu, barisan pasukannya mereka itu yang pertama itu minum dari sungai Tiberias. Fayamurru akhiruhum wa yakul, yang terakhir itu tatkala lewat mengatakan, laqad kana bihadza marratan ma, dulu itu di sini tuh ana banyune, saiki kok ora ana. Jadi demi sungai itu diminum sama pasukan mereka kok entek. Sungai Tiberias itu sungai yang sangat luas. Itu namanya bukan sungai tapi buhairah. Bahar itu laut, buhairah itu tasghir, laut kecil. Jadi diarani sungai ya gak sungai, diarani danau ya teman-teman ya ora, ngono ya. Diarani laut gak laut. Lebih kecil dari laut, tapi kalau dibandingkan dengan sungai, danau itu jauh lebih besar. Ngono ku demi ngono ku entek. Jadi saking banyaknya pasukan mereka. Nah, thumma yasirun, kemudian mereka pun terus berjalan menyusur, yakni tanah dimanapun mereka lewati mesti mereka akan kuasai. Hatta yantahu ila jabalil khamar, sehingga mereka sampai ke gunung khamar. Wa huwa jabal Baitul Maqdis, dan itu adalah salah satu gunung di daerah Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ard, kita telah membinasakan semua yang di bumi. Halumma falnaqtul man fis sama, sekarang ayo kita perangi makhluk yang di langit. Orang ajar tuh. Jadi fayarmuna bi nisyabihim ila sama, mereka pun mengarahkan panah-panah mereka ke langit. Hadis-hadis semacam ini ya Huan, yang kemudian dijadikan prediksi oleh sebagian kalangan, di akhir zaman nanti semua teknologi hancur. Kembali ke zaman batu. Panah, zaman itu zaman rudal, zaman panah nih. Karena tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan peristiwa akhir zaman, yani tentang Imam Mahdi yang dibaiat di Ka'bah di akhir zaman itu dari arah timur naik kuda, jadi naik kuda membawa bendera hitam dari arah timur dan berhenti di Ka'bah, dan dia pun baiat di Ka'bah. Iku kuda, iku bawa pesawat, bawa apa? Tapi yang jelas bahasanya hadis itu kuda. Bahasanya hadis itu kuda. Hadis ini, yani hadis ini jelas-jelas lafadznya itu adalah mereka melepaskan anak panah ke arah atas. Fayaruddullahu alaihim min syabihim mahlubatan daman. Allah mengembalikan anak panah mereka. Mereka dilepas ke atas, terus jatuh. Jatuh, niku belepotan darah. Jadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh. Nek iki ke peluru, gak mungkin balik. Peluru besi itu loh. Gak mungkin balik. Yani, itu tuh peristiwanya adalah panah sehingga tatkala dilepaskan ke atas, kemudian balik sudah berupa belepotan, yakni belepotan darah. Fayahsuru, yakni sehingga mereka mengatakan, "Wah, sing langit pun kalah." Ngono. Jadi dalam sebagian riwayat, jadi mereka itu saking sombongnya mempunyai kekuatan yang sampai sebesar itu. Wa yahsur nabiyullah wa ashabuhu hatta yakuna wa yuhsar nabiyullah wa ashabuhu hatta yakuna ra'sul tawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar. Nabiullah Isa dan kaum muslimin tatkala itu terkepung. Di mana tadi? Di Bukit Duri Sina. Yani sampai pada waktu itu kepalanya sapi jantan yakun ra'sul itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar. Rasulullah SAW tatkala ngomong ini jangan digambarkan kepala sapi kanggo wong Jawa ya. Kepala sapi kanggo wong Jawa kowe nak. Kepala sapi kalau Rasulullah yang ngomong, yang bicara, kepala sapi itu apa? Dibuang. Anda sudah sering ulang-ulang. Kalau menggambarkan tentang binatang, makanan dan itu binatang. Orang-orang Arab itu kalau nyembelih binatang, kambing atau pemene piti, yaitu kambing, ini. Kambing, onto, sapi, itu bleh, nanya. Kambing itu kepalanya dipelintir, dibuang. Ini kakinya itu dari mulai dengkul. Apa jenenge itu? Lutut itu dipotong-potong, dibuang. Jeruan, semua isi jeruan itu jupuk, sak telek-telek, sak hati-hati ini, sak apa-apa, ngono, sak kakek dicuci, kakek ini apa, langsung dibuang. Tinggal daging itu yang dimakan. Jadi, tatkala Rasulullah menggambarkan hadis ini, itu maknanya adalah saat itu karena kondisi dikepung, kondisi itu dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, pasukan itu tinggal ada di gunung, pasukan kaum muslimin bersama Nabi Isa itu tinggal ada di gunung, maka makanan yang seharusnya dibuang itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan 100 dinar. Berapa 100 dinar? 425 gram ya, benar ya? 425 gram emas kali 500 ribu, sampean kalian udah wis gak repot-repot dibandingkan dengan 100 dinar kondisi sangat kepepet. Jadi mi'amin mi'ati dinar li ahadikumul yaum, pada hari ini. Fayarhabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah. Tatkala itu Nabi Isa hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabatnya kaum muslimin pada waktu itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan doanya Nabi Isa. Fayursilullahu alaihim an-nahf. Allah Subhanahu wa taala pun mengirim kepada mereka an-nahf. Nahf itu makhluk sebangsa ulat. Jadi sebangsa yakni ulat. Fi riqabihim, tiba-tiba di leher mereka itu ular. Maksud sebangsa ular, fayusbihuna farsa kamauti nafasin wahid. Ulat ini gigit terus mereka semuanya mati serentak. Ternyata tatkala kekuatan sebesar apapun sampai menguasai dunia, saking sombongnya sampai merangi langit. Dan Allah pun memberikan istidraj. DKI seakan-akan menang. Panah itu turun, belepotan darah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkannya, enggak usah pakai bom. Enggak usah pakai rudal, enggak usah mendatangkan pasukan gajah. Enggak usah repot-repot, pakai ular. Makanya orang itu enggak usah sombong-sombong. Jadi, karena matinya orang sombong toro-toro aneh-aneh. Namrud, ngono ya. Si raja sombong itu mati karena nyamuk. Ini Fir'aun, si raja yang aku jadi Tuhan itu mati. Ini kelelep. Apa ono ceritain raja kelelep? Ini wong sungai Nil itu sungai kampung kebanggaan bangsa Mesir sejak zaman kuno dulu. Itu sungai yang mereka bangga-banggakan. Dan kalau seorang raja yo di situ yo penuh dengan pengawalan, penuh dengan apa, pasukan paspan raj ngono, paspan raj. Jadi apa ngono, jadi ternyata kelelep malahan mati. Ya'juj dan Ma'juj yang pasukannya enggak bisa tertandingi, tatkala Allah ingin menghancurkan, enggak usah repot pakai ular, pakai ular Abraha yang membawa pasukan bergajah yang enggak mungkin mampu ditandingi, sampai enggak bisa ditandingi. Abu pasukan Quraisy itu kan wis jago perang, jago medan laga tuh. Latihan iku setahun-tahunan. Jadi mereka orang Quraisy itu di kalangan Jaziratul Arab itu gak ada satu pun manusia berani melawan pasukannya Quraisy. Ya, melawan apalagi melawan Bani Hasyim. Bukti pada waktu sejarah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu mereka orang-orang kafir itu ingin membunuh Rasulullah, semuanya mundur. Kabilah mana yang berani membunuh Muhammad? Engkau dibabat sama Bani Hasyim, habis kita. Ini habis kita. Caranya gimana? Caranya semua kabilah 12 kumpul jadi satu dan merekalah yang membunuh Muhammad. Sehingga tatkala Bani Hasyim tanya, siapa membunuhnya? Kami semua. Dan enggak mungkin Bani Hasyim bisa melawan 12 kabilah. Ini itu mereka jago laga. Tapi pada waktu Abraha datang, Abdul Muttalib pimpinannya itu sampai jangan dilawan, mundur aja ke Jabal Abi Qubais karena pasukannya enggak bisa ditandingi. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan, enggak usah repot-repot, tekan manuk emprit. Burung apa? Burung itu kan burung yang kecil-kecil itu. Burung yang kecil-kecil yang di atas itu loh, kalau berjalan rombongan itu loh. Burung emprit ini namanya. Ya, burung kecil-kecil itu loh. Ya enggak burung garuda, ya enggak burung elang, ya enggak burung apa. Dihancurkan karo burung elang itu kan rada pantes ngono ya. Dihancurkan sama burung emprit. Dan itu sunatullah pada semua orang-orang yang zalim. Jika Allah sudah waktunya untuk menghancurkan, dihancurkan dengan cara yang sangat menyakitkan dan menghinakan. Nah, kembali kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu ya akhwan sebagai pelajaran agar wong zalim itu terus-terus no. Dan agar orang yang terzalimi gak usah putus asa, Allah di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Nah, summa yahbituna, begitu mereka sudah meninggal dunia, sudah mati, Ya'juj dan Ma'juj sudah mati. Summa yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ilal ard. Nabi Isa itu pun mereka sudah mati semua, turun dari gunung, turun. Sama kaum muslimin yang lain, mereka itu turun dari gunung. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natunuhum. Mereka enggak mendapatkan sejengkal tanah pun di bumi kecuali ono bangkai ini. Bangkai ini Ya'juj dan Ma'juj, saking akeh arepe lungo ora iso. Jadi mau apa, semua tempat penuh dengan mayat mereka. Yo kira-kira gambaran ini kapan ono apa? Ono semut mati, semut mati. Apalah gitu ya. Jadi tidak ada satu tempat pun di muka bumi tatkala itu kecuali penuh dengan jasad mereka. Diapano iki? Dikubur-kubur nanti, dibuang-dibuang nanti, ngono ya. Nabiullah Isa pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yarhabu Nabiullah Isa wa ashabuhu, para sahabat Nabi Isa, dan Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Fa yursilu alaihim tayran ka'anakil bukht. Allah Subhanahu wa taala mengirim burung. Burung itu sak punuk-punuke unta. Yo kira-kira manuk apa ya? Manuk apa? Sembulah, pokoke sak kira-kira. Sak kira-kira sak punuk-punuke unta itu. Fatahmiluhum. Burung-burung itu menyambar bangkai-bangkai itu. Fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Lalu burung itu dibuang. Burung itu membuang mayat-mayat mereka di mana Allah mengendaki. Yo kau sata kon di mana? Boh aku orang ngerti. Jadi buat planet di mana aku orang ngerti. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kisah Ya'juj dan Ma'juj yang akan terjadi di akhir zaman. Berarti kisah mereka itu enggak lama. Mungkin Nabi Isa itu enggak lama kok. Nabi Isa itu cuma 40 tahun. Pertama wis ono kisahe. Yani Dajjal tok 40 hari dengan gambarnya tadi. Kemudian yani Nabi Isa, yani peristiwanya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Di antara peristiwa akhir zaman adalah keluarnya dabbah, keluarnya binatang. Binatang ini tuh aneh. Ini binatang ini tuh binatang ini yang aneh. Gak kayak binatang-binatang yang lain, yang dia itu mengingatkan orang-orang kiamat arepe teko, kiamat mau datang. Yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan binatang ini so ngomong, itu ya memperingatkan kepada manusia dang tobat, mana ya arepe teko arepe kiamat, karena pada waktu itu para ikhwan yang belum tobat tetap belum tobat. Kan ini peristiwa normal toh. Mari Islam kalah, terus nanti menang, jaya. Sini anggap peristiwa biasa, noi. Jadi alamiah. Mereka enggak tahu kalau ternyata itu adalah rentetan peristiwa yang sudah Allah habarkan jauh-jauh sebelumnya akan datangnya hari, yakni hari kiamat. Wallahu a'lam. Setelah peristiwa itu terjadi di ujung tanda-tanda hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menerbitkan matahari dari barat. Sekarang itu matahari terbit dari timur. Nanti di akhir zaman matahari itu akan terbit dari barat. Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tobat sudah enggak fungsi. Kenapa? Karena yang gaib menjadi nyata. Yang dulu masih berupa iman, sekarang sudah berupa fakta. Jadi, kenapa? Karena kalau sudah berwujud fakta, terus tetap gak mau iman, itu gini. Jadi kapan? Kalau masih berupa berita, terus gak mau beriman, itu rada wajar. Itu agak wajar. Ada yang percaya, ada yang tidak, tergantung kita percaya apa tidak. Tapi kalau sudah jadi nyata, tetap gak mau beriman, itu yang gak beres. Itu yang gak beres. Mereka baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak jadi ngasih tahu ambo, mas tamunya sudah datang, mas. Gak mungkin. Oh, masih 2 hari lagi kok jadwal ini sudah datang. Enggak lah kak. Karena belum ketahuan toh. Ada yang percaya. Oh iya tahu sah. Iya. Sudah datang ya. Yang satu enggak mungkin. Ada yang percaya. Ada yang enggak. Mau masih berita. Gak percaya aja sih. Kau KPKP. Oh. Itu loh tamunya sudah datang. Itu loh orangnya tuh. Gak mungkin tuh patung tuh begilangin ini. Karena yang sudah nampak di depan dia kemudian masih diingkari itu kan hanya orang gila. Tapi kalau masih berubah berita, nah setelah itu kalau wes nampak di depan dia baru beriman, sudah gak ada fungsinya ini keimanan. Kecuali orang-orang ini zaman sekarang aja yang ini ilmu pokoknya ini menemui titik puncak itu aja yang masih mengingkari fakta. Dulu ada orang Arab, dua orang Arab Badui jadi berburu binatang di tengah padang pasir. Dari jauh nuh dilihat ada kayak binatang tapi kecil merunduk gitu ya. Mereka itu cari binatang yuk kambing. Jadi enggak mungkin tuh cari gagak, cari kambing. Dari jauh itu satu mengatakan, "Itu kambing, anak kambing, hati-hati." Enggak, anaknya gagak. Enggak, itu gagak. Kambing. Yang satunya gagak. Gagak. Ya, mendekat yuk. Mendekat. Sudah mulai nampak bahwasanya itu tuh gagak. Lah, gagak toh. Kok kambing ngono ya. Kok anak kambing ngono. Gagak gitu loh, ono lari. Anak kambing. Ayo mendekat lagi. Mendekat itu. Terbang. Lho to gagak, anak kambing meskipun suami ber. Ngono ya. Jeneng kan rada ora beres to orang. Sampai jadi peribahasa Arab. Jadi saya tadi peribahasa Arab, anzah walau torot. Anak kambing itu meskipun bisa terbang tetap anak kambing. Muat ada loh orang-orang model kayak ngono. Yen wis jadi fakta itu tetap ngeyel. Jadi tetap ngeyel. Tapi itu kan antar manusia. Kalau sudah berhadapan dengan Allah enggak fungsi. Sekarang kalau ada berita Al-Qur'an matahari nanti akan terbit dari barat. Iya enggak? Sekarang Rasulullah menceritakan, para saat tidak menceritakan Al-Quran dan hadis, matahari nanti akan terbit dari barat. Yo, enggak, ya enggak. Antara percaya dan tidak. Tapi kalau nanti sudah kejadian beneran, lu ternyata bener, aku gak percaya, kaset mas, serana gunani, enggak ada fungsinya tatkala itu. Tatkala iman sudah jadi fakta. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yauma yani ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tatkala hari sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu datang, maksudnya adalah matahari terbit dari barat, maka iman seseorang enggak ada fungsinya lagi kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Sebelumnya sudah beriman, tetap ada fungsinya. Tapi saat itu baru beriman, tidak ada fungsinya. Oleh karena itu kan orang kalau sudah masuk ke alam kubur, itu semuanya mukmin. Orang kalau sudah masuk ke alam akhirat, itu semuanya mukmin. Tapi segala gunanya. Orang akhirat itu kayaknya, Allah, kembaliin lagi aku ke dunia. Jadi itu aku akan beriman, beramal soleh. Kasep, kadung mati. Langsung balik. Jadi gak usah balik. Jadi kenapa? Semuanya sudah jadi semacam itu. Nah, maka sebelum peristiwa itu terjadi, kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tanda-tanda besar hari kiamat. Masih ada beberapa tanda besar hari kiamat yang ujung-ujungnya adalah kemudian Nabi Isa meninggal dunia, Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian manusia kembali terlena setelah mereka dipimpin oleh Nabi Isa gitu ya. Kemudian manusia kembali terlena, mundur sampai di ujung hari Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin dari barat. Angin dari barat itu mematikan semua orang yang dalam hatinya ada setitik keimanan. Meskipun ada setitik kecil keimanan, sejajati orang itu tapi masih mukmin, dia akan mati. Di dunia ini tinggal orang-orang kafir. Tatkala itu sudah tidak lagi ada orang yang mengenal Allahu Allah. Karena kalau masih ada orang yang mengenal Allahu Allah, maka kiamat tidak akan pernah datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah idza kana fil ardi man qala Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat kalau di muka bumi masih ada orang yang mengatakan Allahu Allah. Tatkala manusia itu sudah di puncak durjana, sudah di puncak segalanya, puncak kemaksiatan, puncak kekufuran, maka tatkala itulah Allah hancurkan dunia seisinya dengan peristiwa hari kiamat yang dahsyat tersebut. Oleh karena itu, manusia, makhluk Allah yang paling jelek adalah manusia yang tatkala kiamat dia hidup menangi kiamat, nah, kalau istilah kita Sulaiman Gresik menangi kiamat. Jadi dia itu saksi akan adanya hari kiamat, matinya tatkala kiamat, maka itu adalah makhluk Allah yang paling jelek. Karena tidak akan Allah bangkitkan kiamat kecuali di titik yang paling jelek. Oleh karena itu para ikhwah yang mulia Subhanahu wa taala, nek kepengin gak menangi kiamat, yo sing soleh. Jadi yang benar, yang istiqomah, yang rajin ibadah, enggak nek menangi kiamat. Karena enggak mungkin kiamat itu datang dalam kondisi masih ada orang mengenal jadi Allahu Allah. Tek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Adab kubur dan nikmat kubur itu kebenaran. Waqad ista'adha an-nabiyyu minhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung darinya. Wa amara bihi fi kulli salatin. Dan Rasulullah memerintahkan untuk kita berlindung dari adab kubur setiap salat. Wa fitnatul qabri haqqun, fitnah kuburan itu kebenaran. Wasu'alu mungkar wa nakirin haqq, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu juga kebenaran. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqq, jadi hari kebangkitan setelah kematian itu adalah kebenaran. Wadhalika hina yanfukhu Israfil. Dan itu peristiwanya adalah tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya fisur dalam sangkakala, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka semua manusia pun bangkit dari alam kuburnya menuju kepada Tuhan Tuhan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keyakinan paten, keyakinan semua orang yang beriman adalah dunia ini akan berujung dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang itu akan mati. Tidak ada orang yang kekal di muka bumi. Siapapun akan meninggal dunia, termasuk Isa, termasuk Dajjal. Jadi akan mati. Semuanya akan meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, itu adalah awal perjalanan yang sangat menakutkan. Karena apa? Itulah awal perjalanan seseorang mencari kampung halamannya. Tapi wis gak iso golek bekal, keretae wis mlaku. Jadi kendaraannya wis jalan. Sebelumnya bisa mencari bekal, saya iso tuku banyu, saya iso tuku jajan, saya iso beli ini, saya iso beli ini, masih bisa nambah duit, masih bisa nambah itu pada waktu orang masih di dunia. Tatkala orang itu wis masuk terminal, terus masuk ke atas kendaraan, di kendaraan akhirat rono untuk dolan banyu. Ini perjalanan menuju alam akhirat yang panjang itu. Manusia sudah tidak dapat lagi jadi mencari bekal. Perjalanan itu sangat panjang, dimulai dari dia dimasukkan ke dalam alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ini yang singkatnya adalah tatkala orang masuk ke dalam kubur, maka dia didatangi oleh dua malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Namanya Munkar dan Nakir. Kemudian jenazah itu didudukkan. Jenazah itu didudukkan. Kemudian ditanya. Jadi dan itu adalah fitnah kubur. Dan itu jadi adalah fitnah kubur. Pertanyaan malaikat itulah ujian kubur. Karena itu ujian yang paling berat yang harus dipersiapkan. Semua ujian dunia itu ringan. Ujian yang terberat adalah ujian kubur dan ujian padang mahsyar. Semua perpindahan dari rumah ke rumah apot iyo, tapi ringan. Perpindahan yang paling berat adalah pindah dari dunia menuju akhirat. Itu perpindahan yang paling berat. Lah, Rasulullah menceritakan kisahnya bahwa tatkala itu jenazah itu, mayit itu, manusia yang sudah kadung masuk ke alam kubur itu didudukkan. Kemudian ditanya, marabbu, siapa Tuhan? Tatkala itu gak bisa mengandalkan apalan. Tatkala itu tidak bisa mengandalkan yani kejeniusan. Tatkala itu yang gak ada bocoran, gak bisa ngerpek bocoran. Tatkala itu yang bicara adalah amal soleh. Tatkala itu yang bicara adalah amal soleh. Amal soleh, dia yang akan bicara, dia yang akan memberikan kekuatan. Wong ujian itu taufik dari Allah. Ujian itu taufik. Jadi kan kayak podo kali kulongi sama-sama kamu sekolah. Ini wong ini ono kertas ujian menunggu. Wong kadang-kadang begini ndak apa ngono pas ngarepe kertas engko ilang kok balane. Opo? Waktu habis wis dikumpulkan, astagfirullah. Ilim. Ujian itu taufik dari Allah Subhanahu yani wa taala. Nah, tatkala itu yang bicara adalah iman. Yang orang mukmin enteng mengatakan man rabbuk, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa orang yang diutus untuk kamu Muhammad? Jadi kemudian ditanya ulang, ditanya beruntun bertiga langsung, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Jadi agamaku Allah, jadi Tuhanku Allah, agamaku Islam. Itu pada waktu dia mampu menjawab, maka itulah awal kenikmatan alam barzah. awal kenikmatan alam barzah. Datang suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur. Maka bentangkanlah ini kuburannya, kuburannya dibentangkan, diluaskan seluas pandangan mata. Ya Allah, seluas pandangan mata. Lalu kuburannya itu diberi karpet dengan karpet surga. Afrishuhu minal jannah, diberi karpet-karpet surga. Ya enggak sekedar karpet merah, ya karpet dari surga. Jadi karpet dari surga. Datang ke kuburannya wangi-wangian surga. Wangian surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Dikatakan oleh para malaikat tatkala itu, hambaku, jadi wahai hamba, tempatmu nanti kalau sudah alam kiamat itu di sana itu kayak kutu. Seandainya kamu itu kemarin itu berbuat jelek, tempatmu di neraka kayak ngono. Syukur, senang. Tatkala itu datanglah seorang, gitu ya, laki-laki. Dalam hadisnya itu seorang laki-laki. Yo berarti ini lanang yo laki-laki ini wedok yo wedok tiga ikhtilat ini tiga khulwat ini datang laki-laki wangi sumringa nyeneng bagus enteng gitu. Ditanya siapa kamu, wajahmu wajahnya membawa kebaikan. Dia mengatakan saya amalmu yang soleh. Selama hidup kamu itu kalau amal soleh cepat, kalau amal maksiat lambat. Di jam maksiat itu lambat, nyanyi kesolehan itu cepat. Senang gitu. Dia kemudian doa, ya Allah, kapan dang kiamat? Allahumma aqimissaah. Ya Allah, segera datangkan hari kiamat, ya Allah, supaya saya bisa kembali kumpul dengan istriku, dengan keluargaku. Kenapa? Ya sak seneng-seneng ini kapan gak kumpul karo bojone, ya arepate seneng. Kalau gak kumpul kembali sama istrinya ngono ya gak apa-apa, gak terlalu seneng. Itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kubur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasakan. Adapun yang kedua, sulit pertanyakan oleh malaikat itu, enggak ngerti. Dia ditanya, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dalam bahasa hadis, dia mengatakan, "Haha, la adri." Pertanyaan apa itu aku enggak tahu. Padahal selama hidup di alam dunia ya apa lo? Tapi tatkala itu yang jawab itu sudah bukan hafalannya, sudah bukan ingatannya. Sudah bukan kejeniusannya. Yang dilakukan pada waktu itu adalah amal solehnya. Dia gak mau jawab. Akhirnya dia hanya bisa mengatakan, apa agamamu? Gak tahu. Jadi, siapa orang yang diutus kepadamu? Saya gak tahu. Wong dulu itu saya hidup dalam dunia, ya ikut kata orang-orang tua. Jadi ini sami'tu nasyakuluna syai'an fa'akulu bihi. Jadi mendengar orang-orang dulu ngomong sesuatu yang saya ikut-ikutan sembokar bi wong. Jadi akhirnya karena dia enggak bisa. Jadi dia itu jadi enggak bisa malaikat gregeten. Jadi maka dikeluarkan mizrabah. Mizrabah itu pendungan. Pendungan itu seandainya dipukulkan ke begitu kuat akan jadi debu. Ngono ya. Enggak cuma bom. Gunung Uhud itu besar. Ini sak kuat-kuatnya rudal. Jadi kalau dihantamkan ke begitu Uhud, yuk palingnya, jadi separuh belum tentu. Jadi itu hancurkan jadi debu, dipukulkan ke orang itu, jerit, nunya. Semua makhluk di alam maya pada ini mendengar kecuali manusia dan jin yang tak bisa mendengar, kecuali manusia dan jin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian itu mendengar suara jeritan manusia di alam kubur, niscaya saya kalian itu enggak akan mampu makan. Kok bermangan rokolu? Jadi kenapa? Saking jadi khusyuk ibadah ngaji, solat, tidak mangan kurang gelum. Kenapa? Karena saking takutnya. Lah seandainya Allah perlihatkan ikulah oleh telung dino mati kabeh wong. Jadi lebih enggak mangan. 3 hari 4 hari mati kabeh hilang kehidupan. Maka hikmah Allah, semua makhluk Allah perlihatkan, Allah perdengarkan. Tapi makhluk yang Allah berikan beban ibadah tidak Allah perlihatkan. Nek binatang kambing ngono kuwi nonton manungsa koyo ngono ya barno kaku ngono kambing bicara. Kambing ulo ngono ndelok wong nyeni ngringokno wong iku jerit-jerit ngono sale dhewe mbiyen sembarno kaku ngono. Ini kaku ka anakku ngono manungsa. Tapi kambing kan enggak bisa ngasih tahu manungsa. Jadi kambing enggak bisa ngasih tahu orang. Seandainya dia mampu bicara mungkin akan bicara kepada kita. Jadi itu yang satu-satunya orang yang pernah diperlihatkan alam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya kalian melihat yang saya lihat, niscaya sekalian akan banyak nangis, sedikit tertawa. Jadi karena kondisi itu. Jadi karena kondisi itu setelah dipukul enggak mati, Ustaz. Wis mati, enggak mati. Jadi sudah mati maka enggak mati lagi. Mati lagi. Setelah ditinggalkan oleh malaikat, kuburannya disempitkan. Ini hatta li fa'dla'uhu sampai tulang-tulangnya remuk gitu ya. Jadi saling nu. Jadi karena disempitkan. Kemudian didatangkan ke kuburannya hawa neraka dan bau neraka, panas, busuk. Datanglah kepadanya seorang laki-laki yang jelek, bau, elek. Jadi setan tapi kemudian dia mengatakan sopo sampean ku sopo rupane kok kaya ngono. Maka dia mengatakan saya adalah amalmu yang jelek, saya amalmu yang jahat, yang maksiat. Selama hidup kalau kamu itu urusan maksiat cepat jangan ning diskotik melayu nyene jangan ngene melayu ngene, tapi ini urusan di masjid masyaallah diseret iku gak gelem ngene. Maka itu azab kubur. Makanya dia kemudian mengatakan Allahumma la tuqimissa'ah, ya Allah jangan bangkitkan hari kiamat. Kalau di kuburan wis koyo ngene apa meneh di neraka teman-teman, jangan bangkitkan hari kiamat. Tapi itu kan enggak ketahuan ya kon sekarang. Jadi sampai ini percaya so enggak? Enggak dongeng Ustaz muni karepe. Tapi ini akan jadi kenyataan kalau kita sudah meninggalkan alam. Dan tatkala itu tidak ada lagi jadi waktu untuk bertobat. Tinggal nek wong itu mukmin, tinggal satu harapane, anakku kok gak tau ndongakno aku. Anakku kok gak sing salat ben aku apa? Kekiriman pahala, ketambahan pahala. Anak saya kok gak ada yang itu, muridku biyen gak ndongakno aku. Tinggal itu yang diharapkan orang itu di alam kubur. Yang dia inginkan adalah memikirkan amal-amal yang kira-kira masih ngirimkan pahala kepada dia. Makanya satu hal ya kawan yang sering saya tekankan, selain amal harian, maka sesuatu yang sangat perlu dimaksimalkan adalah bagaimana kita berusaha tatkala kita mati tapi pahala kita tetap mengalir. Pahala tetap mengalir karena ada amal itu yang mengati amalnya terputus. Tapi ada banyak amal itu yang begitu orang meninggal dunia pahala tetap mengalir. Anak soleh, jadi wakaf, sedekah jariah, dan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu kan gak harus jadi ustaz toh. Yo ngejak tonggone, yo ngaji yo. Enak lu ngaji nih. Enggak oleh permen. Ngaji. Kalau kemudian ikhwan ini tonggo yang asalnya enggak pernah ngaji, sekarang ngaji karena ajakannya jenengan, kemudian dia menjadi orang yang baik, maka sholatnya, ngajine, maca Qur'ane, zikire, ta'lime, antum mendapatkan pahala semisal pahala dia persis. Indahnya orang yang berusaha yang mempunyai ilmu yang manfaat. Dan ilmu manfaat itu kan gak harus dengan ngajar. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Masih kita lanjutkan insyaallah dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.